Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Melanjutkan dari surat Mudathir. Kemarin kita sampai pada ayat yang ke-7. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Setelah itu, fa idza nukira fin naqur, kalau nanti apabila sangkakala ditiup, padzalika yauma idzi yaumun asir, maka itulah hari yang serba sulit. Alal kafirina ghairu yasir, lebih-lebih lagi bagi orang kafir sangat tidak mudah. Semua manusia akan merasakan kesusahan. Tentunya tatkala ditiupnya sangkakala yauma idzi yaumun asir, serba sulit. Bagi orang kafir pun serba sulit. Namun tatkala dihancurkannya bumi kiamat kubro, maka orang-orang yang di hatinya sedikit ada rasa iman, dia akan meninggal dan tidak menyaksikannya. Lana takumus sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dibangkitkan hari kiamat illa fi siraril khalqi, kecuali pada orang-orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek. Alladzi laisa fi qalbihi iman mithqala dzarratin min iman, tidak ada sedikit pun iman dalam hatinya. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir tambah sulit lagi. Li'annahum qad ayisu min kulli khairin, mereka sudah putus asa. Yang mereka diingatkan, mereka ingkari, terjadi dan melihat langsung. Wa aikonu bil halaki wal bawar, dan mereka meyakini nanti akan mendapatkan kebinasaan dan celaka. Wa mafhumu dzalika annahu laisa mu'minin 'alal mu'minina yasirun, maka bisa dipahami dari ayat ini, bagi orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan kemudahan. Allah SWT mengatakan, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Dalam surat Al-Qamar, Allah menyatakan dalam ayat yang 8, orang-orang kafir menyatakan, hadza ini yaumun asir, hari yang sangat berat. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Allah melanjutkan dalam firman-Nya dalam ayat 11. Dzarni, biarkanlah aku, wa man khalaqtu, karena orang yang telah menciptakan dia, wahida, aku sendiri. Jadi Allah SWT menyatakan, dzarni, biarkanlah dia, karena yang menciptakan dia adalah aku sendiri dengan tanganku, ya. Karena aku telah menciptakan dalam keadaan sendirian, ya. Karena manusia yang menciptakan adalah Allah. Terkhusus ayat ini tentang Al-Walid Ibn Mughirah. Kata Syekh Darman bin Sa'ad rahimahullah, hadil ayat, ayat 11 ini, nazalat fil Walid Ibn Mughirah, turun atas Al-Walid Ibn Mughirah, mu'anidil haq, orang yang menentang kebenaran. Siapa Al-Walid Al-Mughirah? Ayah dari Khalid Al-Walid yang meninggal dalam kafir, pembesar, orang paling kaya di suku Quraisy, tokoh masyarakat, ya. Wal mubarizillah, orang yang keras kepala, wali rasulihi, wal muharabati, wal musyaqqah, orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memusuhinya, Fadhammahu Allahu dhamman la yadhummuhu ghairah. Allah timpakan kerendahan yang tidak diberikan kepada selainnya. Jadi hanya kerendahan yang diberikan khusus oleh Al-Walid Al-Mughirah. Wa hadza jazaa'un kullu man 'anada al-haq kullu man 'anada al-haqqa wa nabadahu. Wa jazaa'u kulli man 'anada. Ini balasan bagi orang yang menentang kebenaran dan orang yang memusuhinya. Analahul hizza fid dunya. Balasannya Allah ini dia luaskan. Allah luaskan bagi dia dunia seluas-luasnya. Orang yang punya harta yang sangat banyak. Wali adzabil akhirah, namun akhirat akan menemuinya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Yaitu maksud dari dzarni wa man khalaqtu wahida, khalaqtuhum munfarida. Aku yang menciptakan. Dia bila malin wala ahlin, dulu dia keluar dari ibunya, lahir dari perut ibunya, tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Wala ghairihi walam azal unamihi wa urabbihi. Namun Allah membesarkannya, memberinya kekayaan. Ya. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annal Walida Ibnu Mughirah jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaihi al-Qur'an. Datang kepada Nabi dalam keadaan kafir, dibacakan Al-Qur'an padanya. Faka'anna maraqqa lahu, seakan-akan diruqyah oleh Nabi. Fabalagha dzalika Abu Jahlin. Karena melihat setelah diruqyah ini lunak, penentangan kepada Nabi itu jadi melunak, seakan-akan membela tapi belum masuk Islam dan tidak akan, dan ditakdirkan oleh Allah tidak masuk Islam, orang membesar Quraisy memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Abu Jahlin. Kabar tersebut terdengar oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ini masih di bawah letingnya lebih sepuh Al-Mughirah, tokoh sesepuh orang Quraisy. Ya Am. Abu Jahal ini memanggilnya wahai paman. Inna qaumaka yuriduna ayyajma'u laka malan. Wahai pamanku, kaummu ingin mengumpulkan harta untukmu. Ya, jadi kaummu ingin memberi harta, orang-orang Quraisy ingin menambah harta untukmu. Qala lima, kenapa? Al-Walid bin Mughirah bertanya. Yuk tukah fa innaka ataita Muhammadan lita'ridha ma indah. Itu hadiah untukmu wahai Al-Walid, wahai pamanku. Karena saya dengar kamu sudah bertemu dengan Muhammad dan kamu ingin menerima apa yang dia bawa, seakan-akan enggak mau Al-Walid ini masuk Islam. Ya ini pengaruh teman, ini sangat pengaruh teman untuk menentukan hidayah kadang. Dengan sebab teman, seorang itu akan menempuh hidayah. Jadi orang-orang Quraisy mengumpulkan harta untuk diberikan hadiah untukmu. Ya. Karena kami mendengar kamu mendatangi Muhammad dan ingin menerima apa yang dia bawa. Qad alimat Quraisyun anni min aktsari hamalan. Al-Walid berkata, orang Quraisy sudah tahu yang paling kaya di sini siapa? Saya. Orang Quraisy tahu, ya. Yang paling banyak hartanya di sini di antara mereka ya saya. Faqul fihi qaulan yubli qaumaka annaka munkirun lahu. Terus kemudian membujuk atau pengen apa namanya validasi pengakuan dari al-walid. Kalau begitu katakanlah di dalamnya ucapan sesuatu tentang Muhammad yang membuat kaummu tahu annaka mungkirun lah, bahwasanya engkau telah mengingkari dia, Nabi Muhammad. Karena enggak mau jadi rame, nanti terberedar al-walid masuk Islam, nanti semakin dekat dengan Islam, enggak mau, akhirnya pengin validasi. Qala wa madza aqul? Wallahi ma minkum rajulun a'lamu bil isyari minni. Apa yang harus kukatakan? Al-Walid mengatakan seperti itu. Wallahi ma minkum rajulun a'lamu bil isyari minni. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tahu tentang syair. Dia juga ahli bahasa. Ya. Siapa di antara kalian paling kaya? Enggak ada. Siapa di antara kalian yang paling pintar ngomongnya? Enggak ada. Ini orang fasih, Quraisy. Wala a'lamu birojazihi. Dan tidak ada juga yang tahu rojas. Ya kayak pantun gitu. Wa biqasidihi. Syair-syair yang indah. Wala bi as'aril jin minni. Dan tidak ada orang yang tahu tentang syair-syair jin. Tidak ada. Saya lebih tahu. Wallahi demi Allah. Wa ma yushbihu alladhi yakulu syai'an min hadha. Demi Allah, ucapan yang dia katakan, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran maksudnya, itu tidak mirip sedikit pun dengan syair-syair yang saya kuasai, bahasa-bahasa tinggi yang saya kuasai, bahkan syair-syair jin pun saya, atau mantra-mantra untuk manggil jin dan yang lainnya, itu tidak sama sekali dengan apa yang saya pelajari dan saya kuasai. Wallahi inna liqaumi alladhi yaqulu la halawatan wa inna alai la talawatan wa innahu lamuthirun a'lah. Dia melanjutkan lagi, demi Allah, sesungguhnya dalam ucapannya, ucapan Nabi Muhammad dan Al-Quran, lahalawah, ada kelezatan. Dia mengakui Al-Quran itu lezat didengarkan. Wa inna alaihi latolawah. Dan di dalamnya ada kemuliaan. Wa innahu lamusi lamusmirun a'lah. Di dalamnya mengalirkan berkah. Mu'dikun asfaluhu. Ya, apaan? Tadi bagian atasnya berbuah lebat. Al-Quran itu membuahkan amalan yang banyak. Mu'dikun asfaluhu. Bawahnya mengalirkan berkah. Wa innahu layaklu wa layu'la alaih. Sungguhnya ia tinggi dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Dia paling tinggi Al-Quran itu. Wa innahu layuhtimu ma tahtahu. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan segala apa yang di bawahnya. Qala layardu angka qaumuka hatta taqulu fi. Kemudian Abu Jahal mengatakan, umatmu atau kaummu tidak ridho dengan ucapan ini. Jadi ucapannya kan sekarang menyanjung-nyanjung Al-Quran. Kemudian Abu Jahal, kaummu tidak ridho. Kemudian dia berpikir, kif, sebentar. Si siapa tadi, Al-Walid mengatakan, sebentar kif. Ani hatta ufakir fi. Ya sudah, kalau kaumku mayoritas orang-orang Quraisy tidak setuju dengan ucapan ini, tak mikir sebentar. Falam mafakkara, tatkala dia berpikir, dia berkata, inna hadza illa sihrun yu'tsar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sihir. Ya, yang diwariskan. Ya'siruhu an ghairihi, yang dia pelajari dari orang lain. Sudah berbalik gara-gara kehilangan pengikut. Gara-gara dicemoohi atau ditinggalkan oleh kaumnya, enggak punya orang Quraisy, sudah enggak respect sama dia. Dia akhirnya berbalik, yang dulunya memuji Al-Qur'an akhirnya malah menyatakan Al-Qur'an itu sihir yang diajarkan. Fa nazalat, Kemudian Allah turun wadarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, biarkanlah karena aku yang menciptakan dia. Aku akan wa ja'altu lahu malam mamduda, harta yang sangat melimpah, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu hadir di sisinya, keturunannya banyak. Wa mahhatu lahu tamhida, dan aku lapangkan bagi dia selapang-lapangnya. Jadi benar-benar tambah kaya. Semakin kafir, tambah kaya. Tapi dia nanti di akhirat akan merasakan azabnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ayat yang berikutnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.